Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. الحمد لله di hari ini kita tentunya tidak henti-hentinya mendapatkan anugerah, nikmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa berkumpul bersama di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, di hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang ditulis oleh Imam Al-Qazwini, yang tentunya beliau ikhtisar kitab Syu'abil Iman dari Al-Imam Al-Baihaqi, atau asal kitab adalah kitab karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Tidak terasa kitab yang kita kaji pada bulan Ramadan sebelumnya, kita pun sekarang 2 bulan mendatang mungkin bertemu dengan Ramadan kembali. Atau 2 bulan kurang lebih, sehingga mudah-mudahan apa yang kita kaji di hari-hari yang telah kita lewati dari kitab yang baik ini menjadi ilmu nafi' dan tentunya menjadi keterangan yang telah kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selanjutnya kita akan masuk dari kitab atau dalam kitab pada cabang yang ketiga, pada cabang yang ke-23, pada cabang yang ke-32 dari cabang keimanan. Dari al-ifa bil-uqud. Memenuhi akad ataupun janji ataupun apa yang diinginkan dengannya, kesepakatan qala rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah riwayat yang terakhir dalam bab ini, wa hadith Uqbata ibni Amir al-Juhani fi sahihi Muslim, dari hadis Uqbah ibnu Amir al-Juhani sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya, inna ahaqqa syurut ay waffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dari syarat yang paling pantas untuk dipenuhi, dari syarat-syarat yang paling pantas untuk dipenuhi, adalah syarat yang dengannya halalnya kehormatan seorang wanita. Halalnya kehormatan seorang wanita atau halalnya farznya. Diinginkan di sini tentunya apa yang wanita mempersyaratkan terhadap dirinya atau berkaitan dirinya, maaf, berkaitan dirinya dengan siapa yang ingin menikahinya. Berkaitan dengan dirinya terhadap siapa yang ingin menikahinya. Dia memberikan syarat terhadap siapa yang ingin menikahinya, sehingga apabila dipenuhi syarat tersebut, barulah boleh laki-laki yang ingin menikahinya, atau halal bagi laki tersebut yang ingin menikahinya. Sebetulnya syarat dalam pernikahan bukan hanya pada wanita. Tetapi boleh pula pada laki-laki. Dia memberikan syarat. Namun, karena yang didatangi dan dilamar adalah wanita, maka wanita inilah yang memberikan syarat pertama kali sebelum laki-laki memberikan syarat. Dan apabila telah disebutkan dan disampaikan syarat yang ada dalam menikahi wanita tersebut, wajib bagi laki-laki untuk memenuhi syarat tersebut agar berlangsungnya dan terpenuhinya menikahi wanita tersebut. Ini yang disebut oleh para ulama syurutun fin nikah, syarat-syarat yang diajukan untuk menikahi. Di sana ada syurutun nikah. Di sana ada syarat-syarat nikah. Ada syarat-syarat di dalam menikahi. Jadi ada syurutun fin nikah. Ada syarat-syarat di dalam menikahi. Dan ada syarat nikah. Tentunya kalau syarat nikah secara umum laki dan perempuan. Tetapi syarat di dalam pernikahan ini diajukan oleh perempuan terlebih dahulu. Dan tentunya kalau di sana ada syarat oleh pihak laki-laki, oleh pihak laki-laki, maka dia juga boleh mengajukan syaratnya. Syarat di dalam pernikahan diperbolehkan. Dan syarat di sini diinginkan suatu yang tidak menyelisih Alkitab was Sunnah. Tidak menyelisih kitab dan sunnah. Apabila syarat dibangun di atas penyelisihan terhadap Alkitab, Al-Quran dan sunnah, maka syaratnya dengan sendirinya batal ataupun rusak, tidak bisa dipenuhi. Tetapi kalau sesuai dengan kitab dan sunnah atau terbimbing oleh kitab dan sunnah, maka syarat tersebut wajib dipenuhi. Demikian dengan konteks secara umum, kaidah yang berlaku, patokan yang dijalani, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin dengan persyaratan mereka, kaum muslimin dengan persyaratan mereka. Artinya, ketika mereka memberikan persyaratan dan itu tidak menyelisih Alkitab was Sunnah, maka wajib untuk dipenuhi. Dan tentunya, apa yang menyelisih Kitab dan Sunnah tidak memudaratkan. Apa yang terbimbing dengan Kitab dan Sunnah tidak memudaratkan. Yang memudaratkan itu apabila menyelisih kitab dan sunnah dan tidak terbimbing dengan kitab dan sunnah. Sehingga apabila wanita misalnya di dalam pernikahan dirinya, dia mempersyaratkan yang tidak menyelisih kitab dan sunnah, maka syaratnya mesti dipenuhi, wajib dipenuhi. Tetapi kalau dia mempersyaratkan apa yang menyelisih kitab dan sunnah, misal, Anda boleh menikahi saya, tetapi Anda harus mencukur jenggot Anda atau lihya Anda. Ini adalah syarat yang menyelisih kitab dan sunnah, batil, tidak boleh dipenuhi. Seandainya dia tetap ngotot, maka tentunya tidak menikahi wanita tersebut lebih baik daripada seorang laki-laki harus mengorbankan kehormatannya dan agamanya. Tetapi kalau dia mempersyaratkan apa yang dibangun di atas kitab dan sunnah, sebagaimana Ummu Sulaim mempersyaratkan kepada suaminya Talhah, yaitu agar dia berislam, agar dia berislam, barulah boleh menikahinya. Maka ini sesuai dengan kitab dan sunnah, dan dibimbing oleh kitab dan sunnah. Atau dia mengajak seorang untuk memenuhi apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah. Maka bagi siapa yang ingin menikahinya, wajib dan mesti memenuhi tersebut kalau ingin menikahinya. Karena kapan tidak dipenuhi, maka dengan syarat ini sendirinya akan menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat dipenuhi. Syarat kaum muslimin mesti dipenuhi selama tidak menyelisihi kitab atau Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun seandainya syarat diinginkan dengannya pemenuhan maksud dan tujuan, tetapi itu menyelisihi kitab dan sunnah, maka syarat tersebut tidak bisa ditunaikan. Sehingga ketika wanita memberikan persyaratan di dalam menikahinya, menghalalkan kehormatannya, menghalalkan farsnya, maka wajib untuk dipenuhi. Karena itu dikatakan inna ahaqqa syurut, syarat yang paling pantas untuk dipenuhi adalah apa yang kalian menghalalkan kehormatan wanita, yaitu farsnya. Dengan menikahinya halal bagimu, tetapi dengan syarat yang dia ajukan wajib untuk ditunaikan dan dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian semua janji, semua kesepakatan atau semua yang sifatnya pemenuhan janji, sumpah dan pemenuhan kesepakatan adalah perkara yang menambah keimanan seseorang, perkara yang disebutkan dengan cabang keimanan. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, penuhilah syarat, penuhilah janji, penuhilah sumpah yang kalian telah ambil di hadapan Allah, penuhilah kesepakatan, ataupun inilah akad yang akan menguatkan dan mengokohkan iman kita, karena pemenuhan akad menambah keimanan seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala al-thalith wa thalathuna min syu'abil iman. Cabang yang ke-33 dari cabang keimanan. Ta'didu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha. Memperhitungkan atau menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan wajibnya mensyukuri nikmatnya, wajibnya mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah liqaulihi ta'ala qulil hamdulillah dalam suratul Isra ayat yang 111. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah ya Nabi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pernyataan alhamdulillah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini terhadap seluruh kondisi dan keadaan kita, kita wajib mensyukurinya dan wajib memuji kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita dibimbing ketika kita mendapatkan kebaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan suatu yang lebih, suatu yang mencukupi. Dan apabila kita mendapatkan satu kondisi keadaan yang mungkin sempit, beban ataupun musibah atau yang sejenisnya, kita juga masih dibimbing untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dengan segala kondisi yang dia telah berikan kepada hambanya. Ala kulli hal. Dengan segala kondisi yang dia telah tetapkan, dia telah berikan kepada hambanya. Sehingga segala apa yang didapatkan oleh hamba adalah nikmat. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi musibah, bagaimana dengan kondisi beban yang didapatkan oleh seorang hamba, apakah itu juga nikmat? Maka jawabannya itu juga nikmat. Hanya saja kita kurang memahaminya dan tidak mengetahuinya. Karena apabila hamba mendapatkan nikmat, kebaikan baginya. Idza aradallahu bihi khaira yusib minhu. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan uji dan Allah akan coba dia. Bagi kita mungkin suatu keberatan, tetapi itu adalah kebaikan yang Allah inginkan. Sampai pun kita ditusuk dengan tusukan duri yang menusuk kaki kita di jalan, itu adalah kebaikan. Hatta syauka yushakki. Hatta sampai pun duri yang menusuk kaki seorang muslim yang dia mengeluh karenanya kesakitan, maka itu tidak lain kecuali pensuci dosa baginya. dosa kita, kalau tidak dihapuskan oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, maka kita tentunya akan datang dengan beban yang berat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pensuci dosa, dengan apa yang kita dapatkan dari musibah, itu adalah kebaikan bagi kita karena dihapuskan. Dosa itu bukan hal yang remeh. Hal yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, keadaannya dihapuskan dosa seseorang. Siapapun tidak bisa menghapuskan dosanya, kecuali Allah menghapuskannya. Maka, dari penghapusan dosa itu adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian beban yang diperoleh oleh hamba, tidaklah Allah dalam menyiksa hambanya. Karena Allah tidaklah memberikan beban kecuali dengan apa yang hamba itu mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban na'am kecuali dengan apa yang hamba itu mampu untuk memikulnya. Kemudian dari musibah bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kebaikan yang datang berikutnya dari kebaikan musibah yang diberikan sebelumnya. Sehingga dia hanya pantas untuk dipuji dengan segala kondisi dan keadaan kita. Karena itulah kita pun mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaan kita. Kita sering mendapatkan ucapan kita alhamdulillah dalam nikmat yang kita dapatkan. Maka dengan nas secara umum, perkataan yang seperti ini terbimbing. Perkataan yang seperti ini terbimbing. Demikian juga tentunya seharusnya ketika kita mendapatkan musibah, kita juga tidak luput mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari tadi ayat yang kita baca, atau tadi ayat yang kita baca adalah surat Al-Isra ayat yang 111. Kalau ini ayat suratul Nahl ayat yang ke-18. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menjumlahnya, tidak dapat mengumpulkannya, tidak dapat mencakupnya, karena demikian nikmat Allah sangat banyak, demikian juga sangat luas, sampai-sampai ada nikmat yang kita tidak rasakan itu sebagai nikmat, padahal kita telah mendapatkannya, telah mendapatkannya. Nikmat yang Allah telah datangkan kepada kita. Karena itu dikatakan kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu. Bagi kita untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah dengan nikmatnya, sungguh kita adanya di muka bumi ini, adanya kehidupan kita sekarang ini, itu semua karena anugerah dan pemberian dari Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada sedikit pun yang pantas untuk dibanggakan dari kita. Yang pantas untuk kita kedepankan, karena semuanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita banggakan, apa yang kita kedepankan, itu tidak luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja. Apa saja, itu dari Allah. Kehidupan kita, sampai kematian kita, sampai kita nantinya di mana ditempatkan oleh Allah. Tentunya kalau hamba itu menyadari, maka dia akan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadanya segala nikmat yang tidak ada sedikit pun yang dia dapatkan atau yang terwujudkan dia dapatnya kecuali semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari nikmatnya. Wallahu a'lam bisawab. Kemarin tentunya kita di zaman lagi kuatnya wabah COVID, kalaupun sekarang tentunya pemerintah kita Indonesia, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada pemerintah dan penguasa kita dengan apa yang dia cintai dan apa yang dia ridhoi subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tentunya sampai hari ini belum dikatakan selesai dan telah habis wabah ini, tetapi ketika kita mendapatkan masa-masa mencekam, masa-masa dahsyatnya wabah tersebut, hampir boleh dikata kehidupan kita sehari-harinya tidak lepas daripada kita memakai masker. Hampir kehidupan kita sehari-harinya tidak luput daripada pembersih tangan. Dan tidak lepas daripada apa yang kita anggap itu bersih dan seharusnya bersih. Walaupun tentunya kehidupan kita dibimbing untuk selalu bersih, tetapi untuk memastikan harus bersih, kita dapatkan ini pada wabah tersebut. Ketika dahsyatnya. Maka kalau kita menyadari dengan, kita mencermati dengan secermat-cermatnya, dan menyadari dengan sebenar-benarnya, bahwa kita ada kehilangan nikmat yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ditahannya sebagian apa yang kita lapang sebelumnya. Tetapi kemudian Allah dengan kemurahannya, rahmahnya, menjadikan wabah yang ada menjadi ringan, sehingga kita pun kembali dalam status bisa membuka masker dan bisa berkehidupan seperti biasa, namun tentunya dari arahan pemerintah kita untuk tetap berwaspada. Karena bisa jadi suatu waktu himbauan kepada yang kondisi awal pun bisa saja itu terjadi lagi. Tetapi dengan keutamaan dari Allah, kita pun merasakan bebasnya kita, lapangnya kita, tidak seperti sebelumnya. Ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat yang tiada terhingga dari Allah. Demikian yang kita rasakan ketika kita sakit. Panca indera kita terkhusus. Panca indera yang bagian perasa. Yang bisa merasakan enak dan tidaknya makanan. Ketika kita sakit, kondisi tersebut kita mendapatkan ujian dari merasakan makanan yang mungkin ketika kita sehat diberikan makanan tersebut kita bersemangat karena sesuai dengan lidahnya kita yang merasakan enak dan nikmatnya makanan tersebut, lezatnya makanan tersebut. Tetapi ketika kita sakit, apa yang nikmat dan lezat tersebut tidak terasa. Tentunya kalau kita ingin menyadari betapa nikmatnya Allah memberikan kepada kita, yaitu adanya perasa di mulut kita yang Allah berikan ketika ini tidak ada atau ketika ini terhalangi, kita pun merasakan apa yang kita rasakan ketika sakit tersebut. Nikmat-nikmat yang seperti ini jarang untuk kita pikirkan, jarang untuk kita syukuri. Maka dari bab ini tentunya mengingatkan kita agar kita menghitung-hitung nikmat Allah. Menghitung-hitung nikmat Allah. Mensyukurinya sebagai sebuah nikmat yang tentunya kalau Allah menginginkan, Allah akan cabut dan Allah akan angkat nikmat tersebut. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah daripada kemurkaannya dan ikhabnya kepada kita semua dicabutnya nikmat. Sehingga dari nikmat yang banyak untuk kita selalu bersyukur mengenalnya itu sebagai nikmat, menyadarinya itu sebagai nikmat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kalian menginginkan untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu. Banyak nikmat yang kalian telah dapatkan dan semuanya bahkan dengan kehidupan kalian adalah nikmat dari Allah, tetapi kita tidak dapat menghitungnya. Dan kalaupun kita menghitungnya, tidak mampu untuk kita menghitungnya. Wallahu a'lam bisawab. Wa qawlihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-11, Allah berfirman, adapun dengan nikmat Allah yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka pujilah Dia, fahaddits, pujilah, sanjunglah Allah. Dan juga fahaddits, yaitu sebutkan dan bicarakanlah dengan kebaikan dari pemberian Allah terhadap nikmat tersebut. Kita mendapatkan kesehatan, kita harus mengatakan alhamdulillah dengan segala kesehatan yang Dia berikan. Kita mendapatkan kelebihan harta, alhamdulillah yang Dia telah memberikan nikmat harta. Dan kita juga tidak mengapa untuk menyampaikan kepada manusia dengan nikmat tersebut bahwa semua ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Nikmat perlu untuk diucapkan, nikmat perlu untuk disampaikan, nikmat perlu untuk disebut, nikmat perlu untuk dipanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurnya kita kepada Allah perlu kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah sangat senang apabila hamba diberikan nikmat, dia bertambah ibadahnya kepada Allah. Karena itu adalah tanda syukurnya hamba kepada Allah. Karena dari terpenuhinya syukur itu mengucapkan dengan lisan, atau maaf, mengikrarkannya atau membenarkannya dengan kalbu, mengucapkannya dengan lisan, kemudian direalisasikan dengan amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi tidak semata-mata dia mengucapkan, tetapi disertai dengan kalbunya dan anggota badannya kepada Allah daripada rasa syukur dengan segala nikmat yang Dia telah berikan. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya Ketika kita menyebutkan nikmat Allah, bukan hal yang tercerah. Ketika kita selalu mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, bahkan hal yang terpuji. Inilah yang diinginkan di sini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyaklah menyebut nikmat Allah, banyaklah mengingat nikmat Allah, banyaklah menyanjungnya, banyaklah memujinya. Kita sebagai hambanya, sebagaimana tadi dikatakan, tidak ada satu pun dari apa yang kita sekarang berada di atasnya, atau kita berada dengan kehidupan kita ini, kecuali semua tidak lepas daripada nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pernah seorang alim, kalau saya tidak salah, dinukilkan dari Al-Imam Malik, ketika dia mendapatkan pakaian yang orang yang siapa yang melihatnya pasti kagum. Pasti kagum. Karena pakaian itu adalah pakaian yang cocok, sesuai, serasi. Dan pakaian yang menunjukkan kebesaran seorang alim. Tetapi beliau mengingatkan manusia bahwa itu dari nikmat Allah. Dan beliau pun mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka sebutkanlah. Puji, sanjung, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampakkan bahwa itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wa qawlihi ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Dalam suratul Baqarah, ayat yang 152. Fadhkuruni. Ingatlah aku, kata Allah. Aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kalian mengkufuriku. Bersyukurlah kepadaku. Jangan kalian mengingkari nikmatku dengan kufur nikmat. Tentunya ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya, bimbingan dan perintah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Washkuruli, karena di sini adalah kalimat perintah. Bimbingan untuk kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah dan jangan mengkufuri nikmat. Jangan mengkufuri nikmat. Wala takfuruni, jangan kalian mengkufuri nikmatku. Karena mengkufuri nikmat tentunya suatu yang tidak wajar dari seorang hamba. Dia telah diciptakan, dia telah diwujudkan, semuanya telah diberikan, disediakan oleh Allah, rezekinya, jodohnya, semua sudah ditetapkan oleh Allah, dan dia akan mendapatkannya, demikian anaknya, demikian kedudukannya dan seterusnya telah Allah tetapkan. Maka tentunya kenapa kalian mengkufuriku? Karena itu janganlah kalian mengkufuriku, kata Allah. Wala takfuruni. Ketika kita selalu bersyukur dengan nikmatnya, maka kita akan ditambah oleh Allah dengan nikmat yang lain. Sebagaimana dari ayat yang biasa kita dengarkan, wala in syakartum kalau kalian bersyukur kepadaku, akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kalian kufur, bukan bahkan suatu yang ditambah, tetapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Karena itu wajib bagi kita mensyukuri nikmat Allah agar Allah menambah nikmatnya. Dan hamba yang pandai bersyukur, dia akan mendapatkan hal tersebut. Pandai bersyukur kepada Allah, dia mendapatkan hal tersebut. Tentunya yang pandai bersyukur, dia selalu memuji, menyanjung kepada Allah dengan segala keadaan yang Allah berikan kepadanya. Wa ghair dhalika mimma manna Allah ta'ala ala ibadih wa dzakkarahum biha fi kitabih. Dan yang selainnya dari ayat-ayat di dalam kitabullah, dari apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, dan Allah ingatkan mereka hamba-hambanya tersebut dengan nikmat tersebut di dalam kitabnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, qala rahimahullah wali hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu fi sahihil Bukhari, dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nushur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah mendatangi tempat tidur beliau dari tidur malam yang beliau ingin lakukan, beliau mengucapkan dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila beliau bangun dari tidurnya, beliau pun mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku mati sebelumnya, yaitu mati dengan tidur, karena tidur adalah mati kecil. Tidur adalah mati kecil. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku dimatikan, dan kepadanya lah dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nantinya akan kita dikembalikan, wa ilaihin nusyur, ataupun kita nantinya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya apa yang disebutkan dalam riwayat oleh beliau, ini satu jenis apa yang kita dapatkan dan pantas untuk kita syukuri. Yaitu tidur. Tidur merupakan nikmat Allah yang besar. Kalau boleh kita katakan bahkan yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita tidak memiliki sifat tidur, maka kita akan binasa. Kita akan celaka. Kita akan binasa. Siapa yang tidak diberikan nikmat tidur oleh Allah, celaka dan binasa dia. Beda halnya dengan Allah. Allah dari zat beliau, sifat beliau, beliau adalah zat yang al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia adalah zat al-hayyul qayyum, zat yang tegak, yang hidup dan maha tegak. Tidak ada padanya sinatun wala naum, tidak ada padanya sikap atau sifat ngantuk, dan tidak ada padanya sifat tidur. Dari sifat sempurnanya Allah tidak tidur. Tetapi berbeda dengan hambanya, makhluknya kita manusia, sifat sempurna kita yang diciptakan oleh Allah, kita memiliki sifat tidur. Karena kalau sampai kita tidak memiliki sifat tidur, maka tadi dikatakan telah hilang pada kita nikmat yang besar dan kita akan mendapatkan musibah karena tidak bisa tidur. Maka cobalah perhatikan diri kita. Berapa banyak kita tidur. Perjalanan waktu, tidurnya kita bukan sekali, bukan hanya malam, tetapi di sela-sela waktu biasa juga kita merasakan nikmatnya tidur. Hanya saja bukan sebagai pembenaran tidur di majelis taklim. Jangan sampai mengatakan kan nikmat tidur. Di majelis taklim tidur. Wah, itu bukan nikmat. Itu apa? Itu hembusan syaitan agar kita tidak menerima ilmu. Tetapi tidur pada tempatnya. Yang diinginkan pada tempatnya. Yaitu kita tertidur. Ketika beristirahat. Ketika kita ingin mengambil waktu senggang kita untuk istirahat. Kita tertidur. Demikian. Kita tidak bisa menghitungnya. Berapa banyak tidur kita. Sampai sekarang ini. Kira-kira ada yang bisa menghitung tidurnya. Berapa banyak. Dia tidak bisa menghitungnya. Dia tidak bisa menghitungnya berapa banyak. Karena dalam sehari saja, mohon maaf, bisa jadi dia tertidur. Bisa jadi dia tertidur, ya paling sedikit 1 kali, mungkin bisa jadi 10 kali. Bisa jadi 10 kali. Sehingga, dia hitung dengan usianya, dia tidak dapat menghitungnya berapa banyak. Ini adalah nikmat. Rasulullah ketika hendak tidur, beliau membimbing kita dengan perbuatan beliau. Karenanya para ulama mengatakan, af'alur rasul, perbuatan rasul, hukum asalnya sunnah. Perbuatan rasul, hukum asalnya sunnah. Af'alur rasul, mustahabbah. Perbuatan rasul, hukum asalnya sunnah. Kecuali nanti beliau menerangkan wajibnya, baru wajib. Selama tidak ada keterangan itu, hukum asalnya sunnah. Maka yang namanya sunnah, bimbingan dan sebuah jalan yang mesti kita ikuti. Ketika beliau hendak tidur, beliau mengucapkan zikir ini. Bismika amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku dihidupkan kemudian. Tentunya keadaan kita hidup dan mati merupakan nikmat dari Allah. Dan diinginkan dengan mati di sini, yang pertama tadi telah disebutkan adalah tidur. Karena mati atau tidur itu mati kecil. Tidur itu mati kecil. Dan juga ada dengan tidurnya seseorang, kemudian Allah wafatkan dia. Sehingga ketika dia mengucapkan Bismika amutu wa ahya, dia tentunya akan selamat dengan zikir ini ketika dia mengucapkan ketika hendak tidurnya. Karena ternyata dia wafat dengan wafatnya dia tidak kembali lagi atau tidak terbangun lagi dari tidurnya. Kemudian setelah dia mati, kalau dia tertidur, dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa dia merasakan nikmat. Dengan tidurnya, organ tubuhnya semua beristirahat. Dengan tidurnya, dia mendapatkan kenyamanan. Kemudian setelah dia bangun, dia bersiap dengan tubuhnya untuk menunaikan ibadah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dialah yang kita puji, kita sanjung dengan nikmatnya. Kemudian setelah dia bangun tidur, sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Karena dengan bangunnya dia dari tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa merasakan nikmat hidup. Hidup itu adalah nikmat, bukan azab. Hidup bukan nikmat. Apa? Hidup itu adalah nikmat, bukan azab. Demikian kalau sampai dia diwafatkan oleh Allah juga nikmat. Juga nikmat. Karena tidaklah seorang diwafatkan oleh Allah kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diwafatkan seorang oleh Allah, tidaklah diwafatkan seorang oleh Allah kecuali dia berbaik sangka kepada Allah, sehingga dia pun kembali ke hadapan Allah dengan husnudzannya kepada Allah. Dan saya kata Allah sesuai dengan dzan hambaku kepadaku. Kalau dzannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dzannya jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Sehingga kehidupannya adalah kebaikan. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan dengan tidur dan bangun tidurnya kita. Dengan satu amalan ini saja atau satu kondisi ini saja, kita akan pandai bersyukur kepada Allah kalau kita cermati, kita renungi, kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang seharusnya ada pada diri kita sebagai hambanya. Kita hambanya. Tidak ada yang kita berikan. Tidak ada yang kita hadapkan ke hadapan Allah. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pemberian. Tidak ada. Kita hanya sekedar mendapatkan dan mendapatkan. Kita hanya sekedar menerima dan menerima. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari bab ini, kita banyak-banyak mencermati nikmat Allah, bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya Subhanallah, sebaik-baik hamba adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Rasulullah ketika dikatakan oleh Aisyah, "Tidakkah ya Rasulullah, engkau diampunkan dosamu yang terdahulu dan akan datang sehingga engkau menambah ibadahmu?" Maka kata Rasulullah, "Ya Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi hambanya abdan syakur, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Ini Rasulullah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur kepadanya walaupun aku diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan akan datang. Tapi tidak pantaskah aku bersyukur kepadanya?" Lihatlah Rasulullah bagaimana beliau membimbing, bagaimana beliau memberikan contoh agar kita mengikuti beliau. Kita cermati seluruh tubuh kita, seluruh keadaan kita, apakah pantas kita tidak bersyukur kepada Allah? Jawabannya tentunya tidak pantas. Maka dari apa yang menambah iman kita, banyak bersyukur dan selalu bersyukur, memuji, menyanjung, menyebut tanda syukurnya kita dengan nikmat yang Allah berikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena telah masuk waktu zuhur, kita cukupkan. Cuman mungkin saya ingin menyampaikan satu pengumuman, karena khawatir antum yang datang di hari Sabtu tidak akan mendengarkan besok, mungkin besok.